Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan segala nikmatnya kita dapat berjumpa kembali dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-A'raf yang merupakan salah satu rangkaian dari Berkah Cahaya Ramadan bersama Metro TV. Dan tentunya akan disampaikan langsung oleh Bapak Quraisy Shihab yang sudah hadir di sini. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak harus sehat terus ya, Pak ya, supaya bisa memberikan kita semua sehat. Kita semua lahir dan batin. Amin, amin, amin, robbal alamin. Dan juga di tengah-tengah kita sudah ada ibu-ibu yang cantik dari Forum Kajian Cinta Al-Qur'an Makassar dan juga pengajian Nurul Huda Tangerang. Assalamualaikum ibu-ibu, terima kasih. Dan kita untuk mempersingkat waktu Pak Quraisy, kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 52 sampai 58. Silakan. Ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akhir ayat 51 itu atau ayat 51 itu episode yang lalu itu menyatakan bahwa orang-orang yang menjadikan agama mereka permainan, yang terperdaya oleh kehidupan dunia, di akhirat nanti Tuhan akan meninggalkan mereka sebagaimana mereka meninggalkan tuntunan agama ini, tidak percaya adanya hari kiamat dan selalu mengingkari tanda-tanda kebesaran Tuhan, juga ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, sekarang ayat 52 dia berlanjut berkata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ji'nahum bikitabim fassalnahu 'ala 'ilmin hudan wa rahmah liqaumin yu'minun. Mereka mengingkarinya. Mereka mempermainkannya. Padahal sungguh kami telah datang kepada mereka membawa kitab. Orang-orang tidak dituntut pertanggungjawaban kalau dia tidak tahu. Allah menyatakan di sini bahwa mereka sebenarnya itu sudah tahu. Karena kami sudah datang membawa kepada mereka kitab. Semua umat-umat manusia sejak dahulu hingga saat ini Allah sudah bawa mereka sudah membawa kepada mereka tuntunan. Nah, bisa jadi kitab yang dianugerahkan Allah itu tidak secara langsung diterima oleh suatu umat pada masanya. Tetapi kitab itu berlanjut untuk masa berikutnya. Saya beri contoh, itu umat Nabi Isa diberi kitab Injil, ya kan? Tetapi kitab Injil itu mengandung tuntunan, tetapi yang berkaitan dengan hukum-hukum syariah itu kitab Taurat yang diturunkan pada Nabi Musa. Kita sekarang ini umat Islam, abad ini atau abad-abad yang lalu itu tidak datang Tuhan membawa kepada kitab ini, tetapi Al-Qur'an itu berlaku buat kita semuanya, ya kan? Itu makna. Yang kedua yang kita ingin garis bawahi, walaqad ji'nahum, kami datang kepada mereka membawa kitab. Yang mana lebih gampang, ibu atau pemirsa datang untuk menemui seseorang atau orang datang menemui ibu? Yang mana lebih memberatkan? Nah, kalau saya datang menemui, wah itu aduh malas deh, ini deh, ya kan? Ini Allah, dia yang datang, ini kan, walaqad ji'nahum, sesungguhnya kami telah datang menemui mereka sambil membawa kitab. Nah, kitab ini dikatakan kitabin, itu dalam bahasa Al-Qur'an kalau ada bunyi dengung kitabin, kan beda itu ya, kitab sama kitabin. Ajron ilmin itu antara lain bermakna agung, besar, banyak. Walakad ji'nahum bikitabin. Jadi apa artinya? Kitab yang agung, kitab yang mulia. Ini bukan kitab remehan, ini kitab mulia. Semua kitab Allah itu adalah kitab mulia. Baru dia katakan, fassalnahu ala ilmin. Kami rinci kitab itu. Apa yang dibutuhkan oleh umat manusia berkaitan dengan kebahagiaan hidup dunia dan di akhirat ada di kitab Allah. Karena rinci. Nah, baru fassalnahu ala ilmin. Ilmin lagi, ha? Apa artinya ilmin sekarang? Pengetahuan yang agung. Nah, itu kami rinci berdasar pengetahuan kami yang sangat agung, yang sangat luas. Jadi jangan pernah duga ada salahnya. Jangan pernah duga ada yang dilupakan Allah di sini. Semua itu rinci berdasar pengetahuannya yang amat luas, yang amat agung. Baru itu sebagai hudan, sebagai petunjuk, bimbingan, dan rahmat untuk orang yang mau percaya. Kalau tidak mau percaya, tidak ada rahmatnya. Kalau Anda membuka pintu hati Anda untuk memahami kitab suci ini, Anda dapat rahmat. Kalau ditutup, ya tidak. Ini dia katakan, liqaumi yu'minun, untuk orang-orang yang percaya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Oke. Hal yanzuruna illa ta'wilahu. Ta'wil dulu kita lihat. Ta'wil itu punya banyak makna. Salah satu maknanya kejadian, masa terjadinya. Yang kedua artinya substansi, makna yang dikandung oleh satu kata. Saya berkata kursi, tempat duduk. Tapi yang saya maksud dengan kursi, saya takwilkan, oh itu kedudukan. Ya kan? Bisa begitu ya? Oke. Apa mereka menantikan masa terjadinya apa yang disebut di dalam kitab ini? Atau mereka menantikan substansinya? Kita lihat. Lebih jangkut sebentar. Jadi tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak mengetahui ya Pak ya, karena menurut Allah semua itu sudah tahu berkat kitab yang Allah turunkan. Tidak ada alasan untuk tidak tahu dan tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa ini salah. Dan jangan pernah menganggap bahwa Allah luput dari dunia ini tentang apa yang kita lakukan, karena semuanya sudah secara rinci dan Allah jelaskan dalam Al-Quran ini. Pemirsa, untuk lebih jauh lagi mengenai surat Al-Araf ayat 52-58, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, pada saat ini kami sedang membahas surah Al-Araf ayat 52 dan insya Allah sampai ayat 58. Silakan Pak, dilanjutkan pertanyaannya. Baik, kita tadi berkata, ini orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, yang mengabaikan tuntunan-tuntunan agama Allah. Apa mereka menunggu takwilnya? Berarti yang pertama, apa mereka menunggu masa datangnya? Apa yang dijanjikan itu? Apa dia tunggu mau lihat itu neraka? Nah, itu satu, takwil artinya masa kedatangannya, masa janjinya, masa kejadiannya. Yang kedua, takwil itu substansi. Saya mau beri contoh. Allah berfirman misalnya, orang yang mengumpat itu seperti makan daging saudara sendiri yang sudah meninggal. Iya kan? Nah, sudah lihat itu? Belum. Apa tunggu sampai Anda lihat itu baru mau percaya? Terserah. Jadi setiap kata itu ada substansinya. Takwil itu menjelaskan substansi kata itu, maknanya yang sebenarnya dari kata itu. Apa mereka menunggu itu? Baru dia katakan, yauma ya'ti ta'wiluhu, kalau sudah datang masa kejadiannya atau sudah nampak substansinya, orang-orang yang melupakannya sebelum ini itu berkata, memang dulu rasul-rasul sudah datang menyampaikan kepada kami. Memang dulu pengganti-pengganti rasul, ulama-ulama sudah datang mengingatkan kami tentang ini. Maka mereka berkata, adakah yang bisa menjadi perantara supaya kami terbebaskan dari kecaman, dari siksa Allah ini? Atau mereka berkata begini, kalau bisa kami kembali lagi ke dunia ya, supaya kami bisa melakukan amal yang soleh. Mereka waktu itu juga sadar bahwa rupanya akhirat itu bukan tempat kerja. Akhirat itu tempat memetik hasil, ya kan? Oh, sudah sadar mereka waktu itu. Qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Mereka sudah, diri mereka, modal mereka sudah hilang, sudah binasa. Dan sesatlah, hilanglah dari mereka apa yang mereka persekutukan Allah dengan menyatakan secara bohong bahwa itu adalah sekutu Allah. Hilanglah apa yang mereka katakan dan merupakan kebohongan-kebohongan itu. Nah, baru dia katakan, ingat, sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 periode. Allah tidak menjelaskan bagaimana periode-periode itu. Ilmuwan yang menjelaskan itu. Kita bisa mempelajarinya, kita bisa membenarkannya, tapi bukan atas nama Al-Quran. Ada 6 periode. Fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Lalu Allah, kalau kita terjemahkan secara harfiah, Allah bersemayam di singgasananya. Allah duduk di sana. Tetapi kita tidak bisa berkata bahwa Allah duduk. Allah tidak punya tempat untuk duduk karena dia di mana-mana. Nah, jadi ini pengertian metafor, pengertian majazi. Saya mau beri contoh. Kita ada kepala desa. Iya. Di atasnya ada apa? Di atasnya? Di atasnya? Di atasnya? Presiden. Itu yang tertinggi. Ya kan? Nah, dalam satu negara. Allah juga begitu. Siapa yang tertinggi di alam raya ini? Allah. Dia yang paling kuasa. Nah, itu sebabnya dikatakan dia bersemayam di singgasana. Artinya dia menguasai alam raya ini. Hanya bedanya, bedanya bupati dengan Tuhan, bupati itu tidak tahu semua apa yang dikerjakan oleh camat dan kepala desa. Iya. Nah, bedanya presiden dengan Tuhan juga begitu. Kalau Tuhan tahu persis apa yang dikerjakan yang terkecil sampai yang terbesar. Itu arti dia bersemayam di singgasana. Bagus. Yughshil laila an-nahar. Dia Allah menjadikan siang itu ditutupi oleh malam. Siang terang ya, datang malam jadi gelap. Yatlubuhu hasisan, begitu juga. Kalau datang malam, tidak lama siang mengikutinya sehingga terang, hilang lagi malam. Berganti, hidup ini berganti dijadikan oleh Allah. Oke. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Matahari, bulan, bintang-bintang semua tunduk kepada Allah. Dia berjalan sesuai dengan sistem yang ditetapkan Allah. Itu waktu dia sudah menciptakan langit dan bumi, Allah berfirman pada keduanya, i'tiya taw'an aw karhan, datang kemari, ikuti kemauanku, kamu suka atau tidak suka. Kalau manusia lain, kalau kamu mau silahkan, kalau tidak mau tidak apa-apa. Kita berbeda dengan Allah. Kalau alam raya tunduk kepada Allah melalui sistem yang ditetapkannya. Baru dia katakan di sini, ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah bahwa Allah pemilik penciptaan itu dan dia pemilik kuasa untuk mengaturnya. Saya mau beri contoh lagi. Jam tangan saya ini ada yang buat? Ada yang buat. Sekarang dia kuasa enggak dengan jam tangan ini? Kalau rusak dia masih bisa perbaiki, saya bawa ke sana? Tidak. Dia hanya mencipta. Tidak berkuasa mengaturnya. Ya. Kalau Tuhan? Lahul khalq wal amr. Dia yang mencipta, dia juga yang mengatur segalanya. Itu arti ayat kita ini. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha banyak kebajikan dari Allah, Tuhan pemelihara alam raya ini. Nah, kalau begitu alam raya semua dia pelihara, semua dia ciptakan, semua dibawa kuasanya, bagaimana harusnya sikap kamu? Ud'u rabbakum tadarruan wa khifya. Berdoalah pada Tuhan, mau mengharap sesuatu, minta pada dia, beribadahlah kepada Tuhan, tadarruan wa khufya. Tadarruan itu artinya tulus, rendah hati, jangan sombong. Karena kalau mau minta, ayo kasih saya ini, enggak dong. Rendah hati, beribadah rendah hati. Wa khufya, khufya itu artinya bisik-bisik, rahasia. Apa maknanya itu? Kalau saya mau minta sesuatu kepada orang, kalau hubungan saya baik dengan dia, itu saya bisik-bisik, tolong dong berikan saya ini. Ya, itu menggambarkan keakraban Anda. Akrablah kepada Tuhan, bisik aja. Oke, wa khufya, innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas, termasuk melampaui batas dalam berdoa. Ada satu orang dari pagi sampai malam doa terus. Itu melampaui batas. Ya kan? Nah, melampaui batas dalam berdoa, minta yang tidak-tidak. Itu melampaui batas dalam berdoa. Melampaui batas dalam berdoa, waktu dia mau mencuri dia baca bismillah. Nah, itu melampaui batas. Tidak wajar. Ya, itu ulama-ulama beri contoh seperti itu. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu melakukan pengrusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Bumi ini siap untuk dihuni oleh manusia. Jaga lingkungan itu. Itu saya kira sebagian dari pesan. Kita lanjutkan. Sebentar. Baik, kalau boleh saya mengulas sedikit apa yang tadi Bapak sampaikan. Nah, bahwa ayat ini mengenai penyesalan mendalam yang menimpa penduduk neraka. Dan bahkan mereka ingin kembali diberi syafaat, kesempatan untuk hidup kembali di dunia ini. Tapi semua itu sudah terlambat. Dan juga setiap kata itu pasti ada substansinya ya Pak ya. Betul. Siang berganti dengan malam. Dan ingat bahwa Allah lah pemilik semua ciptaan ini. Dan Allah Maha Kuasa atas semua itu. Maka banyak sekali yang diberikan Allah dalam alam raya ini. Untuk itu berdoalah padanya dengan tulus. Untuk lebih jauh lagi, saya akan berikan kesempatan pada ibu-ibu untuk bertanya. Tapi sabar dulu, pemirsa, kita akan jeda sejenak. Kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Tetaplah bersama program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surat Al-A'raf. Yang sebelum saya ke Bapak, saya ingin sedikit bagi pemirsa mungkin baru saja bergabung Pak. Tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa Allah tidak suka pada orang yang melampaui batas bahkan dalam berdoa. Dan juga jangan merusak apa yang ada di dunia ini setelah Allah memperbaikinya. Silakan lanjutkan Pak uraiannya sebelum saya ada sesi tanya jawab. Baik, kita ini di sini dikatakan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang muhsinin. Ada uraian kebahasaan, saya tidak akan masuk dalam rinciannya, tapi kita ingin garis bawahi begini, bahwa orang muhsin itu, bahwa dalam hidup ini ada yang dinamai adil, ada yang dinamai ihsan. Oke. Rahmat Allah itu dekat kepada orang yang melakukan ihsan. Adil itu menuntut semua hak Anda dan memberi semua hak orang, itu adil. Tetapi kalau Anda menuntut sebahagian hak Anda dan memberi lebih banyak dari hak orang, Anda muhsin namanya. Kalau orang ucapkan assalamualaikum, Anda jawab waalaikumsalam, itu adil. Kalau orang ucapkan assalamualaikum, lantas Anda jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu ihsan. Nah, rahmat Allah ini digambarkan seakan-akan ada tempatnya. Tempat rahmat ini dekat kepada orang yang melakukan ihsan. Yang melakukan keadilan pun Allah suka dekat juga, tapi ini lebih dekat. Orang yang melakukan kekejaman itu rahmat Allah jauh dari dia. Itu yang diingatkan. Jadi berbuat ihsan lah, ya kan? Adil itu pertengahan antara cinta dan benci. Pertengahan itu dia. Saya tidak benci, tidak cinta juga. Tetapi kalau ihsan itu cinta. Ya kan? Oke. Baiklah. Ayat 57 itu menjelaskan bahwa Allah yang mengirim angin, aneka angin sebelum turunnya hujan. Dia yang mengatur angin itu sedemikian rupa sehingga pada akhirnya hujan turun. Yang ingin saya garis kembali bawahi di sini ayat 58. Negeri yang baik, tanamannya tumbuh dengan baik seizin Allah. Yang buruk tidak menghasilkan kecuali hal-hal yang buruk pula. Maksudnya apa? Hati yang baik begitu. Wawasannya luas, selalu melihat dengan pandangan positif. Tapi hati yang tertutup gimana? Semua dilihatnya buruk. Ya kan? Ada orang tidak ucapkan salam pada saya. Hati yang baik, oh dia enggak lihat saya. Ada orang begini, hatinya buruk. Dasar. Itu perumpamaan yang diberikan Allah oleh ayat kita ini. Ya. Jadi hati itu bermacam-macam. Ada hati yang dikunci Allah. Hilang sudah kuncinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ada lagi hati tertutup tapi kuncinya masih ada di pintunya. Nah, masih tergantung, masih bisa dibuka itu ya. Am ala qulubin aqfaluha. Ada kuncinya di situ. Ada lagi hati yang selalu terbuka. Itu yang paling baik. Semakin terbuka hati, semakin dalam hati itu, sehingga tidak mudah tersinggung. Semakin terbuka hati, semakin dalam dan lebar dia, semakin banyak yang dapat ditampungnya. Kalau hati sempit, kan ada namanya, ya kan? Itu kan ada itu alam nasrah la kasadra, dilapangkan dadanya. Itu supaya cahaya masuk, wawasan masuk, kebaikan masuk, dan lain-lain sebagainya. Itu ayat kita ini. Al-baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi'izni rabbihi. Itu keluar, dia punya tumbuhan, berbuah dia atas izin Allah. Ada sistem yang ditetapkan Allah, sehingga tanah yang subur menghasilkan buah yang subur, tanah yang gersang tidak menghasilkan sesuatu apapun. Ada sistemnya. Manusia juga begitu, ada sistem. Itu sebabnya orang yang menolak ajaran Allah dinamai kafir. Apa sih artinya kafir? Tertutup. Tertutup hatinya. Jadi kalau mau masuk tuntunan Allah, buka hati Anda. Anda cuma diminta buka, dia masuk sendiri. Seperti wadah, seperti botol, taruh aja di tengah, hujan masuk. Tapi kalau lubangnya kecil sedikit masuknya, buka lebar-lebar supaya hati itu masuk. Saya kira itu ya. Ya Pak Quraisy, itu tadi Bapak bilang kan bahwa Allah menutup hati mereka. Itu Allah yang memang sengaja menutupnya atau manusia itu yang menutup hati mereka sendiri? Allah berfirman di ayat yang lain, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Sewaktu mereka itu sesat, Allah membiarkan sesat hati mereka. Ada sistem, saya mau beri contoh. Orang kalau sakit, tidak mau berobat, penyakitnya makin parah atau sembuh? Itu sistem. Kalau dia sakit, lantas dia pergi berobat, dia sembuh. Iya kan? atas izin Allah. Ingat ini tadi, biizni rabbi. Nah, begitulah. Jadi Allah itu tidak mau paksa orang. Saya dalam episode yang lalu berkata bahwa kayak satu orang diajak, ini ibu-ibu dari Makassar pasti kan ada yang ngajak nih, mau enggak ke Jakarta? Ya kan mau. Ada yang diajak yang enggak mau? Oh, syukur kalau tidak ada. Ya kan? Tapi ada orang diajak enggak mau. Kan ibu enggak bisa paksa dia. Allah juga begitu. Saya ajak, ayo masuk ke surga. Enggak mau ah. Ya udah biarkan aja. Ya kan? Saya kira itu jadi manusia itu sendiri yang menutup mata hati. Dia yang menutup mata hati sendiri. Baik, saya akan berikan kesempatan pada ibu-ibu untuk bertanya. Silakan ibu. Adakah tahapan tertentu yang harus dilakukan oleh seseorang agar bisa menjadi seorang yang muhsin? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Terima kasih Bu. Tentu ada, karena muhsin ini yang paling tinggi Bu. Kita tidak bisa sampai ke tangga yang tertinggi sebelum melalui tahapan-tahapan. Saya akan beri contoh lagi ya. Salah satu dari salah satu pengertian ihsan itu memandang diri Anda pada orang lain. Apa artinya itu? Kalau ada satu orang katakanlah miskin. Saya di sini. Saya punya makanan. Makanan ini saya beri untuk diri saya dulu. Ya. Karena saya memandang diri saya. Tapi kalau saya menganggap bahwa orang itu saya. Apa saya yang makan atau saya beri dia? Dia saya. Anak kita itu kita anggap lebih penting dari kita. Ya. Jadi kita memandang anak itu seakan-akan diri saya dan lebih. Nah, kalau ada makanan, ibu makan dulu atau kasih anaknya dulu? Itu namanya, ya kan? Oke, anak. Baiklah. Silakan pertanyaan berikutnya, ibu. Bagaimana urutan yang baik dalam berdoa jika kita mempunyai banyak permintaan kepada Allah? Terima kasih. Terus bikin list ya. Banyak sekali permintaannya sama Allah. Begini dulu doa ya. Ada urutan dalam doa. Bisa jadi juga seperti yang dikatakan tadi Mbak Nike, ada banyak permintaan. Ya kan? Oke. Kita lihat dulu urutan doa. Yang pertama doa puji Allah dulu. Puji Allah bahwa ya Allah, ini saya mau berdoa sama kamu. Kalau kamu tidak kasih saya, sudah banyak yang lain yang kamu pernah kasih saya. Jadi doa-doanya alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan, itu satu. Yang kedua baca selawat. Itu urutannya. Ya Allah, saya tahu kamu amat mencintai Nabi Muhammad. Saya mohon kamu beri dulu dia baru saya. Kalau begitu Pak, ya Allah, ibu harus sabar sebentar ya, karena jawabannya akan dijawab Bapak setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami, kami akan pesan, segera kembali. Pesan terus lagi. Lewat nih ya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf. Dan pada segmen ini kita sedang tanya jawab. Dan saya akan, maaf ya Mbak, tadi saya potong. Bapak silakan dilanjutkan okay, kembali. Jadi kita tadi berkata begini, ada urutannya kan, puji Allah dulu. Jangan tidak puji Allah. Ingat bahwa sudah banyak yang diberi. Jadi kalau seandainya ini tidak diberi, saya tidak mengingkari dia. Baru baca selawat. Itu doa pertama tuh. Ya Allah, curahkan rahmat kepada Nabi Muhammad. Kau punya rahmat itu terlalu banyak. Betapapun banyaknya yang diterima oleh satu makhluk, itu yang tersisa sama kamu masih jauh lebih banyak. Jadi jangan ingat dulu. Ingat dulu kepada orang yang berjasa pada kita. Yang paling berjasa Nabi Muhammad. Nah, baru minta apa yang ibu mau minta. Ya kan? Mintalah. Nah, biasanya yang disebut terlebih dahulu itu yang paling kita butuhkan. Iya kan? Nah, biasa juga ada orang yang dalam doanya berkata begini. Ya Allah, kamu tahu apa yang baik buat saya. Ya Allah, kamu tahu, Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati wa ta'lamu hajati fa'tini su'li. Ya Allah, kamu mengetahui rahasiaku, mengetahui apa yang tidak nyata, yang nyata. Kamu tahu apa yang aku butuhkan, anugerahi aku apa yang kamu butuhkan. Singkat ya. Oke. Setelah itu ditutup lagi dengan alhamdulillah wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Akhir doa mereka itu, ya Allah, saya tetap memuji kamu. Kalau permintaan saya ini tidak kamu kabulkan, engkaulah yang maha terpuji. Saya kira bahkan diajarkan dalam berdoa pun kita gak boleh pelit ya Pak ya, bersyukur dulu, berterima kasih dulu, keinginan kita bahkan dikemudiankan. Baiklah Pak, seperti biasa pada segmen ini kita akan memberikan kesempatan pada pemirsa untuk bertanya. Kita akan saksikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Quraisy, saya ada sedikit pertanyaan mengenai adab berdoa. Sering saya melihat dikala orang berdoa mengeluarkan suara dengan nada yang keras, dan untuk zikir pun demikian. Kalau bersuara keras sehingga mengganggu yang lain terlarang. Tapi kalau dalam jamaah tidak mengganggu yang lain, boleh-boleh saja, ya kan? Nah, tetapi yang diajarkan oleh agama itu adalah perantaraan antara keras dan lemah lembut. Terkadang ada orang itu baru merasa mantap permintaannya kalau dia ucapkan dan didengar oleh telinganya, iya kan? Nah, silahkan, itu tidak terlarang. Menangis juga, menangis itu asal jangan dibuat-buat, gak apa-apa. Nah, ada orang yang berdoa sambil menangis, tidak terlarang. Bahkan salah satu yang terpuji, yang dijanjikan oleh Allah bahwa dia bakal mendapat perlindungan di hari kemudian, adalah orang yang mengingat Allah sambil mencucurkan air mata. Jadi tidak ada larangan. Yang kita tidak kehendaki itu yang pura-pura. Ya. Ini terlalu berlebihan ya Pak? Nah, itu terlalu berlebih-lebihan. Ada, saya pernah melihat satu orang zikir, itu sepanjang saat nangis-nangis. Saya berkomentar dalam hati, orang ini bisa jadi dosanya terlalu banyak atau dia pura-pura. Karena Allah menyatakan bahwa orang yang berzikir itu pada mulanya takut, tetapi setelah berlanjut hatinya tenang. Iya kan? Nah ini kok satu jam terus nangis terus nih, bagaimana nih? Jadi saya kira lebih. Baiklah pemirsa, kami akan mendengarkan di segmen berikutnya kesimpulan dari Pak Quraisy, tapi kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf. Dan kita sampai pada segmen terakhir. Seperti biasa Pak, kita akan mendengarkan kesimpulan dari Bapak. Silakan. Baik, kesimpulannya. Beberapa butir kesimpulan. Yang pertama, Allah mengutus para nabi, Allah menurunkan kitab suci yang sempurna. Siapa yang membuka pintu hatinya, dia bisa mendapat petunjuk kitab suci itu. Siapa yang menutupnya, ya tidak akan mendapatkan bimbingan Allah. Ada dari uraian kitab suci itu yang belum terbukti sampai sekarang. Misalnya hari kiamat. Misalnya seperti tadi, orang yang makan harta anak yatim itu makan api. Ya kan? Nah, orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran itu kenapa? Apa menunggu sampai itu terbukti? Kalau menunggu sampai itu terbukti, itu berarti dia tidak beriman. Karena iman itu membenarkan sesuatu dengan hati, apa yang belum terlihat. Percaya ada sesuatu di saku saya. Percaya apa? Gak ada. Saya punya kertas. Iya kan? Jadi percaya itu membenarkan apa? Itu gaib. Oke. Orang-orang itu yang semacam itu baru sadar ketika di hari kemudian, dan ketika itu dia minta untuk kembali ke dunia, tapi sudah tidak bisa. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam raya ini dan berkuasa penuh menyangkut ciptaannya, segalanya. Dia yang mencipta dan dia yang mengatur. Yang keempat yang kita ingin garis bawahi, bahwa berdoalah kepada Allah. Kalau mau doa jangan sombong, rendah hati. Boleh dengan suara yang tidak terlalu keras, karena Tuhan Maha mendengar. Tetapi bagus juga dengan berbisik-bisik, seakan-akan Anda berbisik kepada kekasih Anda. Allah tidak senang orang yang melampaui batas dalam segala hal, termasuk dalam berdoa. Habis waktunya berdoa, dia tidak kerja. Allah tidak senang. Berdoalah dengan rasa takut kepada Allah, tetapi disertai dengan mengharap. Takut, jangan sampai tidak diterima doa saya, jangan sampai amal saya tidak diterima, tapi juga yakinlah. Insya Allah, bersangka baiklah kepada Allah ketika berdoa. Yang terakhir, saya kira yang saya ingin beri kesimpulannya, bahwa ada tanah yang subur, ada tanah yang gersang, ada hati yang baik, ada hati yang buruk, ada hati yang bisa menumbuhkan hal-hal yang positif, ada hati yang tidak menumbuhkan kecuali yang negatif. Saya kira itu. Hati yang baik maka baiklah pandangannya, hati baik. Yang buruk maka buruklah pandangannya. Baiklah pemirsa, ayat ini juga mengajak manusia untuk memperhatikan rahasia-rahasia alam yang terpendam serta fenomena yang tampak, agar manusia memeliharanya sebagai bentuk ibadah dan bukan merusaknya. Oleh karenanya Allah sangat menghargai siapapun yang memelihara alam ini, apalagi memperbaikinya. Golongan ini disebut muhsin, dan Allah mendeklarasikannya kedekatannya dengan golongan yang muhsinin. Insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang muhsin. Dan sampailah kita di penghujung acara pemirsa, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dari uraian yang sudah disampaikan oleh Bapak Quraisy Shihab. Terima kasih Pak atas uraiannya, dan semoga kita akan berjumpa lagi di episode berikut. Pemirsa, terima kasih, dan insya Allah kita akan berjumpa lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surat Al-A'raf dalam program rangkaian acara Berkah Cahaya Ramadan bersama Metro TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berlindung dari segala